Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala, babun mata yuqda qada'u Ramadan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la basa ayu farraqa liqaulillahi taala fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa qala Sa'id bin Musayyab, fi saumil ashri la yasluhu hatta yabda'a bi Ramadan. Wa qala Ibrahim, idza farrata hatta ja'a Ramadanun akhar yasumuhuma wa lam yara 'alaihi ta'aman. Wa yudhkaru anna Abi Hurairah mursalan Ibnu Abbasin annahu yut'imu wa lam annahu yut'im wa lam yudhkarillahu wa lam yadhkurillahu al-it'ama innama qala fa'idatun min ayyamin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini bab yang ke-40 dari kitab Shaum yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau rahimahullahu taala. Kata beliau di dalam bab ini, babu ma yuqda babun mata yuqda qada'u Ramadan. Bab tunggakan atau kapan tunggakan Ramadan itu ditunaikan, diselesaikan. Ya. Dibawakan bab ini oleh Imam Al-Bukhari dengan bentuk pertanyaan, karena di dalam penyelesaian tunggakan puasa Ramadan ada rincian-rincian hukum di dalamnya. Telah berlalu bersama kita isyarat tentang sejumlah orang yang diizinkan mendapat udzur untuk tidak berpuasa. Mereka yang mendapat udzur untuk tidak berpuasa ini terbagi tiga. Yang pertama, ada yang wajib membayar qadha, yaitu dia mengganti puasanya, mengganti puasa yang dia tinggalkan dengan cara berpuasa di hari-hari yang lain sejumlah puasa yang telah dia tinggalkan. Yang kedua, ada kewajiban untuk membayar fidyah. Kewajiban membayar fidyah. Iya. Dan membayar fidyah adalah memberi makan untuk orang-orang miskin. Dan ini telah kita terangkan sebagian dari hukum-hukumnya pada bab sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada yang wajib membayar kafarah. Dan ini juga sudah berlalu penjelasannya. Iya. Terkait dengan orang yang berkewajiban membayar qadha, kapan dia mengqadha, mengganti puasanya? Orang yang membayar qadha itu ada beberapa orang. Yang pertama, orang yang sakit. Yang kedua, seorang musafir. Yang ketiga, perempuan yang haid dan nifas. Yang keempat adalah orang yang baik. Atau itu empat ya semuanya. Tentang orang yang punya kewajiban untuk membayar qadha. Kalau dia punya tunggakan di bulan Ramadan, kapan dia selesaikan? Nah, ini beberapa hukum akan diterangkan oleh Al-Bukhari. Kata beliau, waqala Ibnu Abbas, la ba'sa ayufarraq. Berkata Ibnu Abbas, tidak apa-apa untuk dibayar secara terpisah. Ya. Jadi kalau misalnya dia punya tunggakan di Ramadan 10 hari, boleh dia bayar sehari di bulan Syawal, 2 hari di bulan Dzulqa'dah, 3 hari di bulan Dzulhijjah, 5 hari di bulan Muharram. Jadi 10 semuanya. Boleh dia bayar secara terpisah. Liqaulillah ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka hari-hari yang dia tinggalkan itu, dia ganti dengan berpuasa di hari-hari lain. Kalimat di dalam ayat di hari-hari lain, ini umum. Tidak ditentukan hari mana. Di hari mana. Kemudian, kalimat di hari-hari lain, ini juga tidak menunjukkan harus dibayar sekaligus. Tapi boleh dipisah-pisah. Jadi kalau dia punya tunggakan 10 hari, tidak wajib dia bayar 10 hari sekaligus. Boleh dia bayar secara berangsur. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab fi shaumil 'ashr la yasluh hatta yabda bi Ramadan. Nah, ini yang kedua. Bagaimana kalau seorang misalnya punya tunggakan puasa Ramadan? Apakah dia boleh melakukan puasa sunnah yang lainnya padahal dia belum membayar puasa Ramadannya? Sa'id bin Musayyab berkata tentang puasa al-Ashr, 10 hari apa ini? Maksudnya Ashr Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata beliau, la yasluhu hatta yabda'a bi Ramadan. Tidaklah pantas dia melakukan puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah itu sampai dia memulai membayar tunggakan puasa Ramadannya. Nah, kalau berkata yang paling afdalnya, paling pantasnya seperti itu, ya memang betul. Dia menyegerakan penunaian hal yang wajib daripada hal yang sunnah. Tetapi kalau misalnya di kondisi waktu mendesak, iya, sudah masuk 10 hari bulan Dzulhijjah, dia punya tunggakan puasa 5 hari bulan Ramadan belum dia bayar, maka boleh saja dia memulai berpuasa 10 hari Dzulhijjah. Sebab puasa 10 hari Dzulhijjah ini waktunya terbatas pada awal Dzulhijjah. Kalau dia tidak berpuasakan, hilang keutamaannya. Ya, maka boleh saja dia berpuasa 10 hari Dzulhijjah dahulu. Setelah itu nanti, ya, kapan dia punya kesempatan, dia lunasi hutangnya 5 itu, 5 hari itu. Yang jelas hutangnya tidak boleh dia bayar lewat dari bulan Sya'ban, sebagaimana ya kan diterangkan. Baik. Kecuali di bulan Syawal ya, kecuali puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, ya, menurut pendapat yang lebih kuat, hendaknya dimulai dulu dengan puasa Ramadan, baru dia puasa Syawal. Karena keterkaitan keutamaan berkaitan dengan bulan Syawal, nasnya itu mengarahkan kepada penyempurnaan Ramadan dahulu. Ya, karena haditsnya hadits Abu Qatadah, riwayat Muslim, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia ikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Perhatikan teks haditsnya ya. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan. Ya, kata Ramadan dia dapatkan, dan seorang dikatakan berpuasa Ramadan kalau dia sudah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh atau berpuasa sebagian. Dia harus berpuasa 1 bulan penuh. Nah, kalau dia sudah berpuasa 1 bulan penuh baru dia lakukan 6 hari, barulah dia dapat keutamaan. Iya. Jadi sekali lagi saya simpulkan bahwa kalau seorang punya tunggakan puasa Ramadan dan ingin melakukan puasa sunnah, boleh saja dia lakukan puasa sunnah tersebut kalau dikhawatirkan waktunya luput sebelum dia membayar tunggakannya. Kecuali kalau puasa sunnah itu berkaitan dengan apa? 6 hari di bulan Syawal. Sebab keutamaan yang didapatkan dari puasa 6 hari di bulan Syawal itu diikat dengan penyelesaian puasa di bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi harus diselesaikan dahulu tunggakannya. Kemudian beliau berkata, wa qala Ibrahim, dan berkata Ibrahim, siapa Ibrahim? Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Nah, إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه إطعاما. Ya. Kata Ibrahim An-Nakhai, kalau dia menelantarkan hingga datang Ramadan berikutnya, maka dia berpuasa sekaligus. Ya. Tapi tidak ada kewajiban memberi makan. Baik, maksudnya apa? Sekarang misalnya ada orang punya tunggakan 10 hari di bulan Ramadan. Datang Ramadan berikutnya belum dia bayar. Maka begitu datang waktu bulan Ramadan, dia puasa Ramadan yang telah datang itu. Adapun 10 harinya nanti begitu selesai Ramadan, segera dia lunasi. Tetap dia lunasi. Hanya saja bagi Ibrahim An-Nakhai tidak ada kewajiban memberi makan, tidak ada kafarah dengan memberi makan. Jelas ya? Wayadhkar an Abi Hurairah mursalan wa Ibn Abbas annahu yut'am. Dan disebutkan dari Abu Hurairah secara mursal, perhatikan bahasa Al-Bukhari ya, wayadhkar sighah at-tamrid, menunjukkan ada pelemahan. Dan disebut juga dari Ibn Abbas bahwa memberi makan. Jadi ini pendapat sebagian sahabat, siapa yang mengakhirkan puasa ya tanpa udur, ini ya, ingat pembahasannya ini kalau diakhirkan tanpa apa? Tanpa udur. Jadi kalau dia punya tunggakan puasa Ramadan 5 hari, masuk Ramadan berikutnya belum dia bayar tanpa udur, maka sebagian ulama berpendapat setelah Ramadan kedua berlalu, dia wajib melunasi 5 hari sekaligus memberi makan 5 kali. Memberi makan 5 orang miskin sejumlah hari yang apa? Yang dia tinggalkan. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Jelas ya? Dan disebut di sini dari 2 orang sahabat. Al-Bukhari menguatkan yang mana? Bahirnya Al-Bukhari menguatkan tidak memberi makan. Kata beliau, walam yadkurillahu ta'ala al-it'am. Al-Bukhari, Allah tidak menyebut memberi makan di dalam Al-Quran. Innama qala fa'iddatun min ayamin ukhar. Allah hanya berfirman, dia hanya membayar sejumlah hari-hari yang dia tinggalkan. Ya, dia bayar di hari-hari lainnya. Jadi hanya disebut mengganti puasanya secara umum. Di hari-hari mana saja. Dan tidak disebut tentang apa? Tentang memberi makan. Tidak disebut tentang memberi makan. Dan ini insyaAllah ta'ala yang lebih kuat. Bahwa kalau misalnya ada yang mengakhirkan puasanya tanpa udur hingga datang Ramadan berikutnya, maka dia wajib untuk apa? Tetap wajib untuk mengganti puasanya. Adapun apakah dia membayar kafarah memberi makan? Jawabannya tidak. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan hal tersebut. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah memberikan dalil yang lain tentang hal ini berkaitan dengan masalah waktu mengqadha puasa Ramadan. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس وهو أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي الكوفي قال حدثنا الزهير وهو زهير بن معاوية الجعفي الكوفي قال حدثنا يحيى يحيى وهو يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة أبو سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون على الصوم كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان قال يحيى أشغل من النبي أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. Tapi ini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata kana alayya as-shaum min Ramadan. Aisyah, saya mempunyai tunggakan puasa di bulan Ramadan. Kata alayya menunjukkan tunggakan kewajiban. Jadi maklum ya perempuan ya, setiap bulannya pasti apa? Ada kebiasaan bulanan. Dia haid, Kalau begitu pasti dia meninggalkan apa? Meninggalkan puasa. Nah, kata Aisyah, "Fama astati'u an yaqdiyahu illa fi Sya'ban." Saya tidak mampu untuk mengganti puasa itu, mengqadha puasa itu kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Qala Yahya, berkata Yahya, kenapa tidak diganti? Asyuglu minan nabi au bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sibuk mengurus nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maksudnya di sini ucapan Yahya bukan penafsiran dari Yahya ya, tapi Yahya bin Sa'id meriwayatkan tambahan dengan sanadnya itu tadi dari Abu Salamah dari Aisyah. Aisyah menyebutkan alasannya kenapa dia tidak bisa mengganti kecuali di bulan Sya'ban, karena sibuk apa? Mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam hadis ini pertama terdapat penjelasan bahwa perempuan yang haid tidak boleh berpuasa. Dia wajib berbuka. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam hadis ini bahwa siapa yang mempunyai tunggakan puasa Ramadan, dia wajib untuk membayarnya. Dan asalnya membayar tunggakan puasa Ramadan itu sesegera mungkin, itu asal. Karena Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Dan selainnya dari dalil-dalil yang menunjukkan perintah bersegera melakukan kebaikan. Iya. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan batasan terakhir waktu mengqadha. Bahwa waktu mengqadha puasa, batasan terakhirnya adalah apa? Adalah bulan Sya'ban. Iya. Bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di sini Aisyah berkata, saya tidak mampu menggantinya kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Andai kata misalnya boleh diundur hingga melewati Sya'ban, masa Ramadan berikutnya, setahun, dua tahun, tiga tahun, ya maka tidak perlu Aisyah capek-capek untuk apa? Mengundur sampai Sya'ban saja. Ya. Karena itu bahasa beliau, saya tidak mampu untuk menggantinya kecuali di bulan Sya'ban, menunjukkan bahwa di bulan Sya'ban ini adalah batasan terakhir. Karena itu, ya, para ulama menyebutkan bahwa siapa yang mengundurkan penggantian puasa, qadha puasa Ramadannya hingga lewat Sya'ban, dia akhirkan tanpa udur, dia dianggap berdosa karena meninggalkan kewajiban. Karena meninggalkan kewajiban. Iya. Karena itu, seorang muslim apabila ia telah memiliki kemampuan untuk mengganti puasanya, segera dia ganti. Jangan dia undur-undur lagi. Ya, dan ini masalah mengundur-undur, ini yang menjadi hambatan di banyak orang. Ya, contoh sederhana ya, puasa Syawal. Itu selesai Ramadan, tanggal 1 memang tidak boleh puasa. Karena hari Id. Tanggal 2, tanggal 3, oh kita senang-senang dulu. 4, oh masih santai. Baru saja selesai. Terus santai-santai, akhirnya hampir selesai bulan Syawal dan dia belum mampu melaksanakan apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini karena mengundur-undur. Karena itu harusnya bagi, apalagi tunggakannya berupa kewajiban, iya, dari Ramadan, jangan dia undur. Ya. Sesegera mungkin dia lakukan kapan Allah memberikan kesempatan. Baik, jadi kesimpulannya bahwa batasan terakhir mengqadha puasa Ramadan adalah apa? Adalah bulan Sya'ban. Kalau ada yang mengakhirkan melewati bulan Sya'ban, maka ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia mengakhirkan karena udur. Kalau dia mengakhirkan karena udur, seperti misalnya seorang yang musafir terus, seorang perempuan di Ramadan, dia haid atau dia nifas, begitu selesai Ramadan langsung hamil, tidak mampu berpuasa, begitu melahirkan hamil lagi, ya, setelah selesai nifasnya ya hamil lagi. Ya. Yang seperti ini dikatakan punya apa? Punya udur. Jelas ya? Kalau dia punya udur tidak ada masalah, dia tidak berdosa. Mengakhirkan, sebab di luar kemampuannya. Kapan dia punya kemampuan, segera dia lunasi. Ya. Yang kedua, keadaan yang kedua, orang yang mengakhirkan tanpa udur, ini yang berdosa, sebab dia sudah apa? Meninggalkan kewajiban. Di mana mengqadha puasa Ramadan itu hanya boleh hingga akhir Syaban saja. Semoga rahimahullah taala. Babul haidi tatruku shauma wassalah. Wa qala Abu Zinad inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti katsiran ala khilafir ra'yi. Fama yajidul muslimuna buddan min ittiba'iha min dalika anal haidha taqdi siyama wa la taqdi shalah. Ya. Ini bab yang ke-41. Berkata Al-Bukhari rahimahullah, babul haid tatruku shaum wa shalah. Bab seorang perempuan yang haid meninggalkan puasa dan meninggalkan salat. Ya. Bab ini datang setelah pembahasan qada. Al-Bukhari ingin mengisyaratkan, beliau ingin menjelaskan bahwa perempuan yang haid kewajibannya kalau dia meninggalkan puasa, kewajibannya bukan membayar fidyah, bukan membayar kafarah, tapi kewajibannya apa? Adalah qada. Dia mengganti puasanya. Ya, sesuai dengan jumlah hari yang dia tinggalkan pada saat haid. Jadi beliau terangkan kalau perempuan haid, babul haid, bab tentang perempuan haid yang meninggalkan puasa dan sholat. Kalau dia tinggalkan puasa, perempuan yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kalau dia tidak sholat, dia tidak puasa. Apakah dia ganti sholat dan puasanya? Atau yang dia ganti sholat saja? Atau yang dia ganti puasa saja? Nah, ini akan diterangkan di sini. Beliau sebutkan ucapan Abu Zinad. Dan ini termasuk fawaid yang indah di dalam Sahih Al-Bukhari. Waqala Abu Zinad, berkata Abu Zinad, wa huwa Abdullah bin Dakwan, inna sunana wa wujuhal haqqi la ta'ti kathiran ala khilafir ra'i. Sesungguhnya sunnah-sunnah itu dan bentuk-bentuk kebenaran itu kadang atau sering sekali datang menyelisihi pendapat yang dipegang oleh banyak manusia. Iya. Dan ini ketentuan ya di dalam banyak kebenaran. Sebab kadang apalagi pendapatnya adalah pendapat yang sudah dikotori dengan banyak ilmu-ilmu yang rusak, pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Ya. Kalau disampaikan kepadanya sebuah ayat, sebuah hadis, sebuah kebenaran, ya seakan-akan kebenaran itu bertentangan dengan pemahamannya, bertentangan dengan pemikirannya. Ya. Maka ini sering terjadi, kata Abu Zinad. Tapi kaidahnya kata beliau, fama yajidul muslimuna buddan min tiba'iha min dalik. Ya. Maka apa saja yang kaum muslimin wajib dia mengikuti dari hal tersebut, ya, dia ikuti hal itu. Karena itu yang merupakan kewajibannya. Tidak boleh dia mengikuti pendapatnya. Min dalika, dari hal tersebut yang wajib diikuti, annal haid taqdi siyam wa la taqdi shalah. Dari sunnah bahwa perempuan haid dia mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Ya, kalau dipikir dengan akal, loh, kok salat yang lebih agung syariatnya daripada puasa? Ya. Rukun Islam yang kedua tidak diqadha, kenapa puasa diqadha? Nah, itu kalau dipikir dengan apa? Dengan ra'i. Ya, tapi ra'i ini bertentangan dengan sunnah, karena sunnah Nabi perempuan haid dia hanya mengqadha apa? Mengqadha puasa saja, tidak mengqadha salat. Baik. Dan ini pelajaran yang sangat berharga ya dari Abu Zinad, dan kaidah tetap bahwa kebenaran itu yang dijunjung tinggi walaupun menyelisih pendapat kita, menyelisih akal kita. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan hadith. Qala haddatsana Ibnu Abi Maryam wa huwa Sa'id ibn al-Hakam. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far wa huwa Muhammad bin Ja'far ibn Abi Katsir al-Ansari. Nah, Gundar enggak di sini tempatnya. Ini sanad madani ya. Berkaitan dengan apa namanya? Rawi al-Hijaz. Ya. Qala haddatsani Zaid. Zaid ibn Aslam al-Madani. Mawla Umar bin Khattab. Ma'ruf bin A'imah al-Ma'rufin. An Iyad. Wahuwa Iyad ibn Abdillahi bin Sa'ad al-Qurashi al-Makki. Thiqah dari Royal Jama'ah. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Wa Sa'id wahuwa? Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Ada tiga orang sahabat. Semuanya namanya Sa'ad bin Malik. Ini yang pertama. Sa'id al-Khudri. Yang kedua. Ayah dari Sahal. Sahal As-Sa'idi. Yang ketiga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama ayahnya juga Malik. Qala, beliau berkata. Qala. Anahu qala qala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Alaysa idha hadhat lam tusalli wa lam tasum. Fadhalika nuqsanu diniha. Baik, Abu Sa'id berkata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadhalika nuqsan diniha." Bukankah perempuan haid kalau dia sedang haid, kalau dia selesai haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa, fadhalika nuqsan diniha, maka itulah kekurangan agama, kekurangan agamanya. Iya. Jadi pendalilan Imam Al-Bukhari di bab ini jelas ya, berdasarkan hadis bahwa perempuan yang haid dia tidak berpuasa dan tidak apa? Dan tidak salat. Tidak berpuasa dan tidak salat. Iya. Ini dari hukum yang ingin ditegaskan oleh Al-Bukhari di sini. Terus. Samaqala babu man mata wa alaihi shaum. Qala al-Hasan in sama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza. Kata beliau, babu man mata wa alaihi shaum, bab siapa yang meninggal dan ada kewajiban puasa terhadapnya. Iya. Apa hukumnya? Diglobalkan oleh Al-Bukhari. Beliau tidak rinci. Tapi tanpa dari asar yang beliau bawakan, hal yang dikuatkan oleh Al-Bukhari. Wa qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, siapa Al-Hasan? Al-Hasan bin Sirin, Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri. Nama ayahnya siapa Al-Hasan? Yasar, Al-Hasan bin Yasar. In sama anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza. Kalau ada 30 orang yang mempuasakan untuknya satu hari, maka itu boleh. Ada orang yang punya tunggakan puasa Ramadan 30 hari. Satu bulan penuh dia tidak puasa. Tapi setelah meninggal dia punya ahli waris. Ahli warisnya banyak. Ada 30 orang. Dia misalnya punya ayah, punya ibu. Punya anak-anak. Ya. Lebih 30. Ya, punya istri. 4. Ya, anaknya 50. Misalnya. Keluarganya sedemikian banyak ini, kalau mempuasakan untuknya setiap orang, ya anggaplah 30 orang mempuasakan, satu orang saja mempuasakan satu, maka bisa selesai tunggakannya dalam apa? Dalam satu hari. Dalam satu hari. Maka ini boleh ya? Diperbolehkan. Nah. Jadi ini yang dipegang oleh Al-Bukhari rahimahullah. Menunjukkan bahwa mengqadha puasa itu boleh diwakili oleh walinya. Oleh ahli warisnya. Dan ini akan diterangkan di hadith yang akan dibawakan oleh Al-Bukhari. Qala haddatsana Muhammad bin Khalid. Muhammad bin Khalid ibn Yahya ad-Duhli. Ini biasa disebut Muhammad ibn Yahya ad-Duhli. Khalid ini nama kakeknya ya. Muhammad bin Yahya ibn Abdullah bin Khalid. Itu nama lengkapnya. Ad-Duhli. Kata Al-Bukhari berkata haddatsana Muhammad bin Yahya, kata beliau berkata haddatsana Ad-Duhli, kata beliau berkata haddatsana Muhammad bin Khalid, kata beliau berkata selain daripada itu. Jelas ya? Nah, dan Ad-Duhli ini dari kibar al-Huffaz. Qala haddatsana Muhammad bin Musa ibni A'yan. Al-Jazari Abu Yahya Al-Harrani saduq darawi Al-Bukhari dan Nasa'i. Qala haddatsana Abi Musa bin A'yan thiqatun abid darawi Al-Bukhari Muslim Abu Daud An-Nasa'i dan Ibnu Majah. An Amr bin Al-Haris Amr bin Al-Haris Al-Ansari maulahum Abu Umayyah Al-Misri, ini imam ahli Mesir. Thiqatun faqih hafiz darawi Al-Jama'ah. An Ubaidillah ibn Abi Ja'far. Ini juga orang Mesir. Ahli fikih, thiqah dari Royal Jama'ah. Anna Muhammad ibn Ja'far haddathahu. Wahuwa Muhammad bin Ja'far ibn Zubair ibn Al-Awwam, thiqah dari Royal Jama'ah. An Urwata. Urwa ibn Zubair ibn Al-Awwam. Paman dari siapa? Muhammad. Dari Muhammad bin Ja'far. An Aisyata radiyallahu anha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqal. Man mata wa alaihi siyaman sam'anhu waliyuhu. Tabahu bin Wahab bin An Amr. Tabahu bin Wahab An Amrin warwahu Yahya ibn Ayyub an ibni Abi Ja'far. Baik. Kata beliau rahimahullah. Ya, ini hadits Aisyah. Aisyah berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuh." Siapa yang meninggal dan dia punya tunggakan puasa, maka dia dipuasakan oleh walinya. Iya. Silam pendapat di kalangan ulama. Orang yang meninggal dalam keadaan memiliki tunggakan puasa, apakah dia wajib menggantinya atau tidak? Ada silam pendapat. Iya. Sebagian ulama berpendapat bahwa sudah gugur kewajiban. Karena itu di luar kemampuannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib diganti oleh walinya itu puasa nadar saja secara khusus. Bukan puasa secara mutlak. Namun ini pendapat kurang kuat walaupun ada dalam sebagian hadits takyid dengan hal tersebut. Namun hadits Aisyah di sini mutlak. Iya. Dan mentakyid hal yang seperti ini dari riwayat yang lain ini kurang tepat ya di kalangan kebanyakan ulama. Baik. Jadi kalau begitu yang benarnya adalah pendapat jumhurul ulama bahwa siapa yang meninggal dan punya tunggakan puasa, maka itu dipuasakan oleh siapa? Oleh walinya. Hanya saja keadaannya dibagi dua. Yang pertama ada yang meninggal dalam keadaan dia punya tunggakan puasa dan sebelum dia meninggal dia sudah punya kesempatan untuk mengqadha puasanya. Misalnya seorang sakit di bulan Ramadan 10 hari. Iya. Masuk bulan Syawal dia sembuh. Bulan Dzulqa'dah dia sembuh sehat. Dzulhijjah dia sembuh. Masuk bulan Muharram dia meninggal. Belum membayar 10 hari. Ada 3 bulan kesempatan dia belum bayar. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama wajib digantikan puasanya oleh siapa? Oleh walinya. Tapi keadaan yang kedua, seorang sakit di bulan Ramadan 10 hari. Masuk bulan Syawal sakitnya masih berlanjut. Masuk bulan Dzulqa'dah sakitnya masih berlanjut. Masuk bulan Dzulhijjah dia meninggal. Jadi orang ini meninggal sebelum punya kesempatan untuk apa? Mengganti puasanya. Apa hukum? Apakah puasanya digantikan oleh walinya atau tidak? Nah, ini yang benarnya bahwa puasanya tidak diganti oleh apa? Walinya. Digugurkan. Sebab orang yang seperti ini mendapat uzur. Ya, kewajiban puasa tapi dia sebenarnya tidak ada. Apa namanya? Dosa di dalamnya. Karena di luar kemampuannya. Iya. Baik. Beda dengan orang yang menelantarkan itu tadi ya. Dia menelantarkan. Maka dia wajib digantikan puasanya oleh walinya. Nah, sama'an huwaliyuhu, maka dia dipuasakan oleh walinya. Wali yang dimaksud di sini Ada yang menafsirkan kerabat dan ada yang menafsirkan ahli waris. Dan yang benarnya bahwa wali yang dimaksud adalah ahli warisnya. Sebagaimana ahli warisnya mewarisi hartanya, maka demikian pula mereka mewarisi ya hal yang merupakan tunggakannya dan perkara yang perlu ditutupi dari si mayit ini. Taba'ahu Ibnu Wahab an Amr Ibnu Wahab wa huwa Abdullah bin Wahab Abu Muhammad al-Misri an Amr, Amr siapa? Ibn Harith. Amr Ibn Harith. Itu kaidahnya kalau orang Mesir meriwayatkan dari Amr, Amr bin siapa? Harith. Bin Harith. Kalau Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Amr, sebentar. Kalau Syu'bah Ibn Al-Hajjat meriwayatkan dari Amr, Amr bin Murrah. Kalau Yunus meriwayatkan dari Amr, Amr bin Abi Ishaq As-Sabi'i. Kalau orang Mekah seperti Sufyan Ibn Uyainah meriwayatkan dari Amr, Amr bin Dinar Al-Makki. Kita dilihat ya dari muridnya siapa. Rawahu Yahya bin Ayyub an Ibn Abi Ja'far. Adapun Yahya bin Ayyub dia ada mutaba' qasirah untuk apa dia memiliki mutaba' tam terhadap Amr Ibn Al-Harith. Terhadap Amr Ibn Al-Harith. Nah, sebab dia juga meriwayatkan hadis secara langsung dari Ubaidullah Ibn Abi Ja'far. Terus. Summa qala rahimahullahu taala haddatsana Ibn Abdurrahim, haddatsana Muhammad Ibn Abdurrahim. Muhammad bin Abdurrahim al-mulaqqab bi Sa'iqah. Yang digelari dengan nama apa? Petir, karena hafalannya sangat cepat. Seperti petir. Rahimahullah. Terus. Qala haddatsana Muawiyah bin Amr. Muawiyah bin Amr yang dikenal dengan panggilan Ibnul Kirman Al-Asdi. Qala haddatsana Zaidah. Zaidah wa huwa Zaidah bin Kudama. Thiqatun hafid, sahib sunnah. Ani Al-A'mash. Al-A'mash wa huwa Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. An Muslim bin Muslimin Al-Batin. Ya, nama ayahnya ada yang mengatakan Imran, ada yang mengatakan Ibnu Abi Imran, ada yang mengatakan Ibnu Abi Abdullah, thiqah. An Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair min kibar tabi'in dari murid senior Ibnu Abbas Al-Makki. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah inna ummi matat wa 'alayha shaumun shahrin afa aqdihi anha qala na'am qala fadainullahi ahaqqu an yuqda qala sulaiman fa qala al-hakam wa salamatu wa nahnu jami'an julusun hina haddatha muslimun bi hadzal hadis qala sami'na mujahidan yadhkuru hadza an ibni abbasin wa yadhkuru an abi khalid haddatsana al-A'mash an al-Hakami wa Muslim bin al-Batin wa Salamah bin Kuhail an Sa'id bin Jubair wa Atha'in wa Mujahid an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qalat imra'atun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ukhti matat wa qala Yahya wa Abu Muawiyah haddatsana al-A'mash an Muslim an Sa'id an Ibn Abbas annahu qalat imra'atun lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat وقرأ عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر وقال أبو حريز حدثنا إكرمة عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. طيب إني حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما dengan beragam riwayat dibawakan di sini oleh Bukhari. Kata beliau, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Datang seorang lelaki kepada Nabi, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata, wahai Rasulullah, inna ummi matat wa 'alayhi shaum shahrin, apa aqdihi anha? Sungguhnya ibuku meninggal dan dia punya kewajiban puasa 1 bulan. Apakah saya bayarkan untuknya? Qala na'am, kata Nabi, ya. Fadainullahi ahaqqu ayuqba, karena hutang kepada Allah lebih pantas untuk dibayar. Ini diantara dalil ya tentang pembolehan kias. Karena di sini dikiaskan kalau hutang kepada manusia saja wajib dibayar, apalagi hutangnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu si mayit. Kalau dia meninggal, dari hak yang dikeluarkan, dikeluarkan biaya untuk dia melaksanakan ibadah haji. Ya, sebab itu kewajibannya kepada Allah. Walaupun dia tidak berwasiat, dikeluarkan. Nah, baik. Hadis ini juga menunjukkan sisi pendalilan Al-Bukhari bahwa siapa yang meninggal dan punya kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya, diqadha oleh walinya. Nah, dan hadis ini menunjukkan bahwa boleh seorang itu menceritakan dari perkara-perkara yang menimpanya, kalau memang penceritaan tersebut ada manfaat di belakangnya. Seperti orang ini menjelaskan sebab dia ingin mengetahui hukum syar'i. Ya. Qala Sulaiman ibn Mihran al-A'mash. Faqala al-Hakam wa Salama wa nahnu jami'an julus hina haddatha Muslimun bihadha. Berkata Sulaiman al-Hakam, yaitu al-Hakam bin Utaybah, wa Salama, yaitu Salama bin Kuhail. Ya. Keduanya berkata, dan kata al-A'mash, waktu itu kami duduk ketika Muslim al-Bati menyampaikan hadis itu. Keduanya berkata, sami'na mujahidan yadkuru hadan Ibnu Abbas. Keduanya berkata, kami dengar Mujahid menyebut hal itu dari Ibnu Abbas. Ya, berarti ini sanad lain ya, tapi di mudzakar. Wa yadkuru an Abi Khalidin haddatsana al-A'mash an al-Hakam wa Muslimin al-Batini wa Salamah ibn Kuhail عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وعن ابن عباس أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. Ini mutaba lain ya, disebut dari Abu Khalid, dari Al-Amash juga. Al-Amash langsung meriwayatkan dari tiga orang sekaligus, Al-Hakam bin Utaybah, Muslim Al-Batin, Salama ibn Kuhayb. Ketiganya meriwayatkan dari tiga orang juga, Sa'id bin Jubair, Atha ibn Abi Rabah, dan Mujahid. Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata seorang perempuan kepada Nabi, "Inna ummi matat." Sungguhnya "Inna ukhti matat." Sungguhnya saudara perempuanku meninggal. Kalau riwayat yang pertama tadi siapa yang meninggal? Ibunya. Kalau ini saudara perempuannya. Wa qala Yahya wa Abu Muawiyah anil Amash. Berkata Yahya, siapa Yahya? Dari Al-Amash. Hah? Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau berkata dari Abu Muawiyah. Dan Abu Muawiyah siapa? Muhammad bin Khazim Al-Dharir. Ya. Ani Al-Amash, dari Al-Amash. Al-Muslim an Sa'idin an Ibn Abbasin. Qalat imra'atun linnabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat. Ini sama ya, ini mutaba alaih. Wa qala Ubaidullah ibn Amr. Ubaidullah ibn Amr siapa kunyanya? Guru Al-Bukhari. Abu Ma'mar sudah berlalu ya. An Zaid bin Abi Unaisa an Al-Hakam an Sayyid bin Jubair bin Abbas qalat imra'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi matat wa alayhi sawmu nadar. Ini di riwayat ini dari Al-Hakam bin Utaybah dari jalan Zaid bin Unaisa dengan lafaz sawm nadar. Wa qala Abu Haris. Abu Haris namanya Abdullah bin Al-Husain, qadhi Sijistan. حدثنا إكرمة عن ابن عباس أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليه صوم 15 يوما. Ibuku meninggal dan dia punya puasa, tunggakan puasa 15 hari. Ini beberapa sisi silang pendapat di dalam riwayat rawi hadis atau silang periwayatan. Ya, ada yang meriwayatkan ibunya meninggal, ada yang meriwayatkan saudara perempuannya. Nah, ada yang meriwayatkan bahwa puasanya puasa kewajiban, tunggakan puasa umum. Dan ada yang mengatakan tunggakan puasanya puasa nadar. Ada yang meriwayatkan bahwa tunggakan puasanya sebulan. Ada yang meriwayatkan bahwa tunggakan puasanya 15 hari saja. Nah, ini semuanya muhtamal. Tapi yang paling kuatnya yang pertama. Karena itu Al-Bukhari wakan yang pertama. Adapun riwayat-riwayat yang datang, ini adalah hal-hal yang ihtimal. Hal-hal yang ihtimal. Dan biasanya Al-Bukhari kalau membawakannya, beliau tidak menyalahkan riwayat-riwayat yang lain. Hanya saja beliau menguatkan riwayat pokok yang beliau bawakan. Nah, kesimpulan dari hadis ini sama dengan apa yang telah kita jelaskan. bahwa seorang yang meninggal dan punya kewajiban berpuasa, dia wajib untuk apa? Untuk mengqadha puasanya. Nah, seorang yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, ahli warisnya wajib untuk apa? Mengqadha puasanya. Tapi ini dengan syarat apa tadi? Ya, telah memiliki kesempatan sebelum apa? Sebelum dia meninggal. Nah, dan ini berlaku pada seluruh puasa. Baik. Ya, terus. Suma qala rahimahullahu ta'ala babun mata yahillu fitru sa'im wa aftarabu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu hina ghaba kursu syams. Ini bab yang ke-43. Kata Al-Bukhari, bab mata yahillu fitru sa'im. Bab mata, kapan seorang yang berpuasa itu halal berbuka. Ya, Abu Sa'id al-Khudri berbuka ketika lingkaran matahari sudah terbenam. Itu sebenarnya jawaban dari Imam Al-Bukhari, ya, bahwa waktu berbuka, ukuran yang paling pokoknya adalah ketika lingkaran matahari terbenam. Itu yang paling pokok. Adapun datangnya siang, perginya, datangnya malam, perginya siang, itu tanda lain yang menguatkan. Tanda lain yang menguatkan. Jadi secara umum telah kita bahas dan telah kita baca di dalam ayat bahwa berpuasa itu awal mulainya dari terbitnya fajar subuh dan berakhir sampai apa? Terbenamnya matahari. Itulah awal waktu berpuasa dan akhirnya. Dan di akhir waktu berpuasa itulah waktu seorang itu halal untuk berbuka. Nah. Cepat. Asmaqala hadatsana Al-Humaydi. Al-Humaydi wa huwa Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair Abu Bakar. Qala hadatsana Sufyan. Wa huwa Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki. Qala hadatsana Hisham bin Urwah. Nah. Hisham bin Urwah ibn Zubair. Qala sami'tu Abi Urwah ibn Zubair ibn Al-Awwam Al-Qurashi. Yaqulu sami'tu Asim bin Umar bin Al-Khattab an Abihi radhiyallahu anhu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'im." Ini hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna." Apabila matahari datang dari arah sini. Arah sini maksudnya beliau menunjuk ke arah mana? Ke arah timur. Ya. "Wa adbara an-naharu min hahuna," dan siang pergi dari arah sini. Itu dari arah mana? Dari arah barat. Sebab matahari berada di barat. Masih agak terang ketika apa? Matahari terbenam. Ya. Lama-kelamaan baru sirna cahaya senja itu. Wa gharabatis syams, dan matahari telah terbenam. Ini ukuran yang paling pastinya. Jadi harus matahari terbenam. Jangan dia duduk-duduk saja di rumahnya. Oh, ini sudah gelap. Hah? Kalau begitu saya sudah apa? Sudah berbuka. Itu salah satu tanda, tapi tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Dia duduk di rumah, orang belum ada masjid di sekitarnya. Ya. Oh, sudah gelap. Ayo kita berbuka. Nah, ini namanya seorang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu. Baik. Faqad aftara shaim, maka sungguh orang yang berpuasa itu telah memasuki waktu berbuka. Jadi ini ketentuannya. Akhir waktu berbuka. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa orang yang berbuka puasa tidak perlu menunggu terbitnya bintang seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Jadi mereka kalau matahari sudah terbenam, tunggu dulu bintang muncul satu. Baru mereka apa? Baru mereka berpuasa. Dan ini termasuk ya adab untuk orang-orang Syiah. Sebab orang-orang sudah kenyang berbuka, dia masih menunggu. Nah, terus Sumaqala rahimallahu ta'ala hadatsana Ishaq bin hadatsana Ishaq al-Wasiti wa huwa Ishaq ibn Shahin al-Wasiti saduq. Qala hadatsana Khalid. Khalid wa huwa Khalid ibn Abdullah al-Tahhad al-Wasiti. An Syaibani. Jadi kalau disebut Wasiti pasti gurunya ya tidak jauh dari situlah. Maka Khalid di sini banyak ya, tapi kita katakan dia adalah Khalid ibn Abdullah al-Wasiti al-Tahhad. Ada Khalid juga yang terkenal di tingkatan ini. Khalid siapa? Khalid bin Mihran al-Hadda. Tapi bukan itu di sini. An Syaibani. Syaiban wa huwa Sulaiman bin Abi Sulaiman, Abu Ishaq. An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Anahu qala kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar wa huwa shaim falamma ghurabat asy-syamsu qala li ba'dil qaumi ya fulan kum fajdah lana faqala ya Rasulullah law amsayta qala inzil fajdah lana qala ya Rasulullah falau amsayta qala inzil fajdah lana qala inna 'alaika naharan qala inzil fajdah lana fanazala fajdah lahum fasyariba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qala idza ra'aytumul laila qad aqbala minha huna faqad aftara as-shaim. Baik. Ini hadis Abdullah bin Abi Aufa sudah berlalu bersama kita. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami bersama Rasulullah dalam sebuah perjalanan. Wa huwa sha'in, dan dia sedang berpuasa. Falamma ghabati asy-syams, begitu matahari telah terbenam. Ini tidak ada ya di riwayat sebelumnya ya. Tapi sini sudah diterangkan, matahari terbenam. Qala li ba'dil qaum, beliau berkata kepada sebagian kaum, ya fulan kum. Wahai fulan, berdirilah. Fajdah lana, lakukan jadah bagi kami. Aduk adonan roti, adonan tepung itu untuk kami. Iya. Maksudnya dipakai berbuka. Faqala ya Rasulullah law amsayta. Maka dia berkata, ya Rasulullah, andai kata engkau tunggu lagi sehingga sore hari. Jadi seakan-akan orang ini, sahabat ini, menyangka matahari belum terbenam. Waktu berbuka belum saatnya. Karena masih terang. Karena itu dia katakan, andai kata kamu tunggu lagi ya Rasulullah. Sampai apa? Lebih sore. Nah, ini makna riwayat yang lalu ya. Ya Rasulullah asyams, wa ya Rasulullah matahari. Maksudnya karena masih apa? Masih terang. Qala inzil fajdah lana. Maka Nabi berkata, turun. Lakukan jadah bagi kami. Qala ya Rasulullah falau amsayta. Dia ulangi lagi, ya Rasulullah. Dia kata, kamu tunggu hingga siang sore hari. Maka Nabi ulangi perintahnya ketiga kali. Inzil fajdah lana. Ya. Maka dia berkata, inna alaika naharan, ya Rasulullah, sungguhnya masih siang. Qala inzil fajdah lana. Maka Nabi berkata, turun, lakukan jadah bagi kami. Ya, yang keempat baru turun ya. Fanazal fajdah lahum. Maka dia pun turun, lalu melakukan jadah. Fasyariban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, idza ra'aytumul laila aqbala min hahuna faqad aftara as-sha'im. Apabila kalian melihat malam sudah datang dari arah sini, maksudnya dari arah barat, dari arah timur, maka telah masuk waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Di sini hanya disebut satu tanda oleh Nabi di akhir hadis. Tandanya apa? Gelap sudah datang dari arah timur. Ya. Tapi tanda ini ya, sudah digandengkan di awal riwayat. Waktu itu matahari sudah apa? Sudah terbenam. Jadi menjadi ukuran adalah matahari ketika terbenam. Dan ini hadis sudah berlalu bersama kita ya. Menunjukkan bolehnya seorang itu bertanya tentang perkara-perkara yang bahirnya mungkin perlu dipertanyakan. Seperti sahabat di sini mempertanyakan. Dan bukan artinya dia tidak taat kepada Rasulullah. Tapi menunjukkan boleh bertanya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan boleh seorang itu meroja pada hal-hal yang perlu dia perjelas. Ya, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang alim kalau dipandang dia kadang lupa pada sesuatu, maka boleh diingatkan. Boleh untuk diingatkan. Ya. Nah, dan sebagian dari faedah yang lainnya sudah kita terangkan ya pada pembahasan yang telah lalu. Ya, dan dari hadis ini juga terdapat penjelasan ya tentang disunnahkannya menyegerakan berbuka puasa apabila sudah masuk waktu. Ya. Dan ini bantahan terhadap ahlul kitab yang semisal dengan yang mengakhirkannya. Nah. Summa qala babun yuftiru bima tayassara 'alaihi bil ma'i wa ghairihi. Baik, ini bab yang ke-44. Al-Bukhari berkata, babu yuftiru bima tayassara minal ma'i wa ghairihi. Bab dia berbuka dengan apa yang dimudahkan, dengan air maupun selainnya. Kalau sudah tiba waktu berbuka, segera dia berbuka. Apa saja yang ada? Ada air, dia minum air. Ya, ada kurma, dia makan kurma. Ada kue, dia makan kue. Jelas ya? Jangan seorang misalnya di depannya ada air putih dan ada kurma. Oh, saya tunggu dulu. Ya, supnya jadi. Baru dia berbuka. Tidak. Tapi dia apa? Dia segerakan berbuka. Demikian pula kalau misalnya ada air putih, kue di depannya, oh saya tunggu dulu korma, ya biar saya berbuka dengan korma. Ini tidak disyariatkan, sebab yang disyariatkan seorang itu bersegera ketika bersegera berbuka ketika waktu berbuka telah masuk. Iya, tidak diakhirkan lagi. Itu sunnah. Nah, terus. Qala hadatsana Musaddad. Musaddad wa huwa Musarhad. Saddad bin Musarhad Abu al-Hasan al-Basri. Qala hadatsana Abdul Wahid. Abdul Wahid bin Ziyad. Qala hadatsana Syaibani. Sulaiman bin Abi Sulaiman, sudah berlalu. Qala sami'tu Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu qala sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Falamma ghurabat asy-syamsu qala inzil fajrah lana. Qala ya Rasulullah law amsayta. Qala inzil fajrah lana. Qala ya Rasulullah inna 'alaika naharan. Qala inzil fajrah lana. Fa nazala fajrah thumma qala ila ra'aytumul laila aqbala minha huna faqad afthara shaim wa syara bi isbi'ihi qibala al-masyriq. Ini sama ya dengan hadis sebelumnya. Cuman di akhirnya diperjelas. Apabila malam datang dari arah sana. Ya, asalnya malam itu tampak di arah barat. Ya, tampak di arah timur. Ya, malam tampak dari arah mana? Dari arah timur. Sebab barat matahari masih apa? Ya, masih baru terbenam. Masih ada cahaya. Adapun di arah timurnya itu sudah gelap. Nah itu maksudnya. Sumakola babun. Babu ta'jilil iftar. Baik, ini penegasan. Ini bab yang ke-45. Dan ini penegasan sekaligus pemetikan faedah dari bab-bab sebelumnya. Kata beliau, babu ta'jilil iftar, bab disunnahkan untuk menyegerakan buka puasa. Mana menyegerakan buka puasa? Adalah menyegerakan melakukan buka puasa apabila waktunya sudah masuk. Bukan artinya menyegerakan buka puasa sebelum masuk waktu. Misalnya berbuka puasa jam 6 pas jam 6.00. Oh, Ustaz bilang menyegerakan puasa sunnah. Kalau begitu saya jam 5.30 berbuka saya. Ya. Bukan itu makna menyegerakan ya. Jadi kalau waktu berbuka jam 6.00, jam 6 pas, begitu masuk waktu berbuka jam 6 langsung dia berbuka. Jangan dia tunggu lagi jam 6.15. Ya. Tapi segera dia berbuka. Demikian. Terus qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf wa huwa Tunisi di Dimashq. Qala akhbarana Malik. Malik ibn Anas bin Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi Abu Abdullah. An Abi Hazim wa huwa Salama bin Dinar. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Terus-menerus manusia dalam keadaan terus-menerus manusia di atas kebaikan sepanjang mereka masih mempersegera buka puasa. Terdapat keutamaan umat ini ya di dalam menyegerakan buka puasa. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa menyegerakan buka puasa itu adalah sunnah. Dan terdapat bahwa menyegerakan buka puasa itu dari hal-hal yang menjaga kebaikan di tengah manusia. Dan terdapat di dalam hadis ini juga isyarat bahwa sejumlah dari amalan yang salih itu adalah menjadi sebab terjaganya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab ditolaknya musibah dan malapetaka. Iya. Dan secara umum melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hal yang menolak segala musibah dan segala malapetaka. Nah, dan sisi benar dari Imam Al-Bukhari jelas sekali ya tentang mempersegera buka puasa. Terus. Semoga hadatsana Ahmad ibn Yunus. Wa huwa Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus al-Yarbu'i. Qala hadatsana Abu Bakar. Wa huwa Abu Bakar bin Ayyash. An Sulaiman. Sulaiman bin Abi Sulaiman Asy-Syaibani. An ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Aufa. Annahu qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasoma hatta amsa qala li rajulin inzil fajdahli qala law intadarta hatta tumsi qala inzil fajdahli idza ra'aytul laila idza ra'aytal laila qad aqbala minha huna wa qad aftara as-sha'im. Baik, ini hadith Abdullah bin Abi Aufa yang sudah berlalu bersama kita ya, sama saja hadithnya. Sisi pendalilannya telah kita terangkan di bab sebelumnya bahwa terdapat di dalam hadis ini kesunahan mempersegera buka puasa. Karena Nabi begitu matahari terbenam langsung beliau perintah supaya didatangkan makanan untuk apa? dibuatkan makanan untuk berbuka puasa dan beliau sendiri segera minum. Terus. Sumakala babun idza aftara fi Ramadan tsumma tala'at asy-syams. Ini bab yang ke-46. Bab idza aftara fi Ramadan tsumma tala'at asy-syams. Bab apabila dia berbuka di Ramadan. Kemudian muncul matahari. Jadi dia berbuka, dia sangka sudah terbenam matahari. Ya. Dia berbuka, dia sangka sudah apa? Hah? Dia sangka sudah waktu berbuka. Ternyata setelah dia berbuka, matahari yang masih kelihatan. Nah, orang yang seperti ini, apakah wajib dia mengqadha atau tidak? Nah, ini akan dibahas oleh Al-Bukhari di sini. Terus. Qala haddatsani Abdullah ibn Abi Syaibah. Wa huwa Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman Abu Bakar. Lebih dikenal dengan kunyanya Abu Bakar bin Abi Syaibah Al-Absi Al-Kufi. Qala haddatsana Abu Usamah. Wa huwa Muhammad bin Usamah Al-Kufi. An Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ibn Zubair. An Fatimata. An Fatimah wa hiya binti Fatimah bintu Al-Mundhir Al-Qurashiyah. Ini Fatimah bintul Mundhir, apanya Hisham? Istrinya ya. Ini perhatikan, suami meriwayatkan dari siapa? Istrinya. Suami berguru kepada siapa? Berguru kepada istri. Dan ini jarang-jarang terjadi. Ya, sebab kebanyakannya istri berguru kepada siapa? Suami. Yaitu kalau istrinya belajar menuntut ilmu. Ya, kalau tidak belajar, ya suaminya hanya pendamping hidupnya saja. Bukan gurunya. Nah, karena itu para perempuan ya, punya lembaran-lembaran yang indah dalam sejarah as-salaf, dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Ya, dan itu adalah mauhibah, pemberian dari Allah. Diberikan kepada siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang berijtihad, dan siapa yang menempuh jalannya. Ya, mungkin saja banyak perempuan akan lebih afdal daripada laki-laki, kerana dia giat di dalam menuntut ilmu. Terus. An Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Annaha qalat aftarna ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaim. Tsumma tala'at asy-syams qila li Hisyam fa umiru bil qada. Qala budun min qada. Wa qala ma'mar sami'tu Hisyaman la adri aqadau am la. Baik, kata Asma, aftarna ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ghaim thumma tala'at asy-syams. Kata Asma, kami berbuka di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari mendung, kemudian matahari terbit. Ya, maka dikatakan kepada Hisyam, ya. Dikatakan oleh Hisyam, ditanyakan kepada Hisyam, fa umiru bil qada, apakah mereka waktu itu diperintah mabuddun min qada? Haruskah diqadha? Ini istifham seakan-akan mengingkar ya. Wa qala ma'mar sami'tu Hisyaman yaqul la adri aqadha am la. Ya, kata Hisyam, saya tidak tahu mereka mengqadha atau tidak. Ini menunjukkan bahwa dia mengqadha tidak terlalu penting diketahui. Ya, menunjukkan bahwa dia lebih cenderung bahwa dalam hal ini tidak ada qadha. Tidak ada qadha. Nah, dan ini dari hal yang ada silam pendapat di kalangan as-salaf. Sebagian ulama ada yang berkata bahwa dia mengqadha karena dia telah meninggalkan puasa berbuka belum waktunya. Dan dia mengatakan dia dapat udur. Sebab ini semakna dengan orang-orang yang makan dan minum dengan apa? Dengan tidak sengaja. Iya. Tidak sengaja. Semaknanya dari sisi keduanya adalah orang-orang yang ada udur di dalam hal tersebut. Baik. Ya, saya kira sampai sini dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apakah boleh seorang perempuan meminum pil penunda haid agar bisa berpuasa penuh di bulan Ramadan? Ya, kalau bertanya boleh, boleh saja. Kalau itu tidak mengganggu siklus haidnya. Ya, tidak mengganggu haidnya nanti setelah dia meminum obat itu. Hanya saja yang saya anjurkan, dia tinggalkan memakai obat-obat yang seperti itu. Karena haid itu adalah ketentuan yang sudah Allah gariskan untuk para perempuan, anak-anak perempuan Nabi Adam alaihissalam. Iya. Maka dia menjalani hal yang alami sesuai dengan tabiatnya itu lebih afdal. Bagus. Ya wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.